إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله ini adalah sesi yang keempat dalam penjelasan tentang ahkam al-janaiz, hukum-hukum seputar jenazah. Kita akan masuk pada pembahasan takfinul mayyit, mengkafankan mayyit atau mengkafani mayyit. disebutkan oleh Syekh rahimahullah, wa ba'da al-faraghi min ghusl al-mayyit يجب تكفينه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في حديث المحرم إلى آخره. Dan setelah atau selepas ghusl al-mayyit, memandikan mayyit, maka wajib mengkafani mayyit berdasarkan perintah Rasulullah SAW dalam hadis al-muhrim. Beliau mengatakan pada hadis tersebut, wa kaffinuhu ya igsiluhu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu fi thawbayh, dan kafankan dia pada dua lembar kain ihramnya. Nah, artinya di sini Rasulullah SAW memberikan suatu perintah, dan perintah al-amr yufidu al-wujub, memberikan hukum wajib itu pada dasarnya. Tentu di sini pun wajib aini, fardu ain, afwan, fardu kifayah, wajib kifai, fardu kifayah, bukan fardu ain, bukan wajib aini. Kemudian wal kafanu aw thamanuhu min malil mayyit walau lam yukhlif ghayrahu. Kafan atau yakni uang untuk membeli kafan itu adalah min malil mayyit, dari harta mayyit. Walau lam yukhlif ghayrahu, sekalipun ia tidak meninggalkan selain itu. Ya. Jadi kafan pada dasarnya adalah dari harta mayyit sendiri. Apakah kafan itu telah ada atau kafan belum ada kemudian diperlukan untuk membeli kafan, maka dengan uang mayyit tersebut, ya, dari hartanya. Akan tetapi ketika mungkin di suatu keadaan ada orang yang memberikan kafan, atau mungkin di suatu tempat mereka saling bantu-membantu dalam urusan jenazah, suatu masyarakat mereka memberikan bantuan berupa kain kafan kepada mayit, dan ini di sebagian tempat berlaku semacam itu, maka boleh saja. Namun pada dasarnya, pada asalnya, kafan adalah dari harta mayit, dan ini didahulukan dan diutamakan daripada hutang dan apalagi harta pusaka atau harta warisan. Ya, ini lebih didahulukan. Sekalipun hanya meninggalkan kain kafan itu, seperti Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu, beliau meninggal dunia dan tidak meninggalkan kecuali namrah, hanya selembar kain yang dia pakai. Baik. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Berikutnya, وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْكَفَنُ طَائِلًا سَابِغًا يَسْتُرُ جَمِيعَ بَدَنِهِ. Kafan ini hendaknya merupakan kain yang سَابِغًا يَسْتُرُ جَمِيعَ بَدَنِهِ, yakni ya panjang, lebar, yang menutupi seluruh tubuhnya, seluruh jasadnya. Ini yang wajib. Ya, artinya di sana ada kadar atau ukuran wajib, yaitu tertutupnya seluruh tubuh, seluruh jasad mayit. Misal hanya satu lembar kain dan menutupi, ini sudah sah. Cukup dalam arti kewajiban telah dilaksanakan, ya, tertutup seluruh tubuhnya dengan kain tersebut. Namun yang lebih utama dan yang dianjurkan adalah 3 lembar, dan insya Allah nanti akan kita sebutkan tentang hal tersebut pada hadis yang akan kita baca insya Allah. Baik, jadi ini yang wajib dilakukan. Kain kafan itu adalah selembar kain yang menutupi seluruh jasad atau seluruh tubuh mayit. Dalam hadis Nabi SAW, "Idza kaffana ahadukum akhahu falyuhassin kafanahu in istata'a." Apabila seseorang dari kalian mengkafankan saudaranya, falyuhassin kafanahu, hendaknya dia memperbagus, ya, memperbaiki kafan tersebut. Ini istata', apabila dia mampu. Apa makna al-ihsan fil kafan, memperbagus pada kain kafan? Qala al-ulama, al-muradu bi ihsanil kafan nadhafatuhu wa kathafatuhu wa sitruhu wa tawassutuhu, wa laysa al-muradu bihi as-sarafu fihi wal mughalatu wa nafasatuhu. Artinya, yang dimaksud dengan al-ihsan fil kafan, kita memperbagus kafan tersebut, memberikan kafan yang terbaik. Artinya nadhafatuhu, pertama kafan yang bersih, wa kathafatuhu yang tebal, dalam arti tidak tipis dan terlihat kulitnya sekalipun tertutup. Sebagian kain dia menutupi tapi tetap saja kulit terlihat, ya, dari balik kain tersebut. Bukan itu yang dimaksud, tapi kain yang dengan itu kulit mayit tertutupi, ya, tidak terlihat. Wasitruhu, watawassutuhu, tawassut maknanya sedang, dalam arti tidak berlebihan, ya, melampaui batas pada umumnya, yakni kain yang mungkin nilainya mahal, ya, tidak pula kain yang yakni murah, dalam arti yang tidak baik, ya. murahan. Bukan itu pula, tapi tawassut yang sedang, seperti pada umumnya. Itulah makna al-ihsan fil kafan. Dan itu yang diperintahkan Rasulullah SAW. Nah, taib yang kita bahas di sini, yang kita maksudkan adalah bab sitr, menutupi seluruh jasad mayit. Fa in dhaqal kafanu an dhalik wa lam yatayassar as-sabiq sutira bihi ra'suhu wa ma tala min jasadihi wa ma baqiya minhu makshufan ju'ila 'alayhi syai'un min al-idkhir aw ghairihi min al-hashish. Apabila kain kafan itu tidak cukup, ya, semacam yang terjadi pada Mus'ab bin Umair radhiyallahu an, kain tersebut tak cukup untuk mendapatkan yang menutupi semuanya juga tak ada, maka sutira bihi ra'suh, kepala ditutup dengan kain kafan, dan yang terbuka ditutup dengan al-idkhir. Al-idkhir yakni nama sebuah tanaman, satu jenis tanaman di sana. Namun ketika itu tidak ada, maka kita memakai yang lain dari tanaman-tanaman atau daun atau yang semakna dengan itu. Ya. Yeah. Rasulullah SAW mengatakan pada saat dikuburkan Mus'ab bin Umair, "Dha'uha mimma yali ra'sah." Wa fi riwayah, "Wattu biha ra'sah waj'alu 'ala rijlaihi al-idkhir." Letakkan kain itu di kepalanya, tutupkan dengannya kepala Mus'ab bin Umair, dan tutuplah kedua kakinya dengan idkhir. Demikian yang disabdakan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya. Kemudian wala yajuzu naz'u thiyab asy-syahid allati kutila fiha bal yudfan wa hiya alaihi. Bagi seorang yang mati syahid, yang dimaksud adalah syahidul ma'rakah, seorang yang wafat pada peperangan, syahid karena peperangan melawan orang-orang kafir, maka ia tetap dengan pakaiannya, ya, tidak dilepas pakaian tersebut, bahkan ia dikubur dengan pakaian itu, yakni dia tidak dimandikan, baju atau pakaian yang dia pakai pun tidak dilepaskan. Nah, kemudian dia dikafani, namun kafan itu menutupi pakaiannya, dalam arti tetap misal dia memakai jubah semacam ini, jubah tak dilepas, kemudian ditambah kafan setelah itu. Ya, yustahabbu takfinuhu bi thawbin wahidin aw akthar fawqa thiyabihi. Disunnahkan syahid itu dikafani dengan satu kain atau lebih di atas pakaian yang dia pakai, jubahnya atau yang lain yang telah dia pakai. Ya. Nabi Sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis, "Zammiluhum fi thiyabihim." Zammiluhum yani selimuti dia, dalam arti dikafankan. "Fi thiyabihim," dengan pakaian mereka. Ya, jangan dilepas. Karena dia pun akan dibangkitkan dalam keadaan bersama darahnya. Ya, dan darah itu akan mengalir dengan aroma yang harum, yang wangi dari tubuhnya atau dari darahnya tersebut. Ya. Adapun muhrim telah disebutkan pada beberapa hadis yang lalu, dia tetap pada apa pakaian ihramnya, ya, dia dikafankan dengan kain ihram tersebut dan kepala tetap terbuka, ya, wajahnya pun terbuka, dia pun tidak diberi wewangian, ya, sebagaimana saat ihramnya tidak diberi wewangian. Wa yustahabbu fil kafani umur, disunnahkan kain kafan itu yakni ada beberapa hal yang sunnah terkait dengan kain kafan itu. Pertama, al-bayad, disunnahkan berwarna putih. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, ilbasu min thiyabikum al-bayad fa innaha khairu thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Pakailah pakaian yang berwarna putih dari pakaian kalian, fa innaha khairu thiyabikum, itu adalah sebaik-baik pakaian kalian, wa kaffinu fiha mautakum, dan kafanilah dengan kain berwarna putih itu mautakum, jenazah-jenazah kalian. Ya. Yang kedua, disunnahkan kaunuhu salasatu athwabin. Disunnahkan salasatu athwab, tiga lembar kain. Ini sunnah. Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis, kufina fi thalathati athwabin yamaniyatin bidin sahuliyah. Beliau Rasulullah SAW dikafani dengan tiga lembar kain dari Yaman berwarna putih, kain sahuliyah, yakni yang berasal dari daerah Sahul di Yaman. Ya. Laisa fihinna qamisun wala imamah. Dari tiga lembar kain itu tidak ada padanya jubah maupun imamah. Jadi lembaran kain saja. Udrija fiha idraja. Beliau dimasukkan dalam kain tersebut atau kain itu dilipatkan pada beliau, jasad beliau sallallahu alaihi wasallam. Hanya semacam itu. Kemudian wala yajuzul mughalatu fil kafan wala ziyadatu fihi 'ala tsalatsah. Tidak diperbolehkan al-mughalat. Al-mughalat yakni kain yang berlebihan, yakni mewah atau harga yang mahal, ya. Wala ziyadatu fihi 'ala tsalatsah. Lebih dari tiga lembar kain pun tidak boleh. Mengapa demikian? Li'annahu khilafu ma kuffina bihi Rasulullah. Karena itu bertentangan dengan kafan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi idha'atun lil mal. Dan itu juga merupakan idha'ah lil mal, membuang-buang, menyia-nyiakan harta benda. Wa huwa manhiyun anhu. Dan perkara itu suatu perkara yang dilarang dalam agama. Wala siyama wal hayyu aula bihi. Lebih lagi seorang yang masih hidup lebih berhak terhadapnya, sehingga bagi mayit tidak boleh melebihi tiga lembar kain. Dan ini berlaku bagi jenazah laki-laki maupun perempuan, sama saja. Sebagian kitab fikih, bahkan banyak dari kitab-kitab fikih dia menyebutkan perbedaan laki-laki dan perempuan. Laki-laki tiga lembar kain, perempuan lima. Ya. Di masyarakat pun yakni mengamalkan yang demikian. Namun ketika kita melihat hadis Nabi SAW. Ternyata dalam hadis Nabi SAW hanya dikafani dengan 3 lembar kain, dan tentu Allah Azza wa Jal tidak memberikan kepada Nabi kecuali yang paling baik. Ya, Allah Azza wa Jal memberikan kepada Nabinya yang terbaik. Baik. Syekh bin Utsaimin rahimahullah dalam kitab ini Syarhul Mumti' pun beliau mengatakan thumma inna ba'dhal ulama 'allala bi'illah ila akhirih wa qala lam yakunillahu liyakhtara li nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam illa afdhal al-akfan 'ala aidi as-sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin Allah Azza wa Jalla memilihkan kepada beliau kecuali kafan yang paling afdal. Ya. Taib, sehingga pada dasarnya dan hukum asalnya perempuan sama dengan laki-laki. Ya. An-nisa syaqa'iqur rijal. Dalam hadis disebutkan an-nisa syaqa'iq ar-rijal. Wanita itu atau perempuan itu saudara laki-laki, dalam arti dalam hukum sama dengan laki-laki, kecuali pada hal atau perkara yang dibedakan. Dalam pakaian, ya, perempuan dengan jilbab, laki-laki tanpa jilbab. Nah, ketika ada syariat yang membedakan, kita bedakan antara perempuan dan laki-laki. Namun ketika tidak ada yang membedakan dalam hadis, dalam ayat, maka perempuan pun sama dengan laki-laki. Termasuk dalam hal ini, yaitu kafan, tidak ada dalil yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dengan dalil yang sahih. Ada sebagian dalil yang mungkin menunjukkan perempuan dengan kafan yang lebih dari 5 lembar, tapi riwayat itu dhaif, ya, lemah. Sehingga kembali kepada riwayat yang sahih bahwa Nabi SAW dikafankan dengan 3 lembar kain, maka perempuan pun sama. Ya. Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan wal mar'a fi dhalika karrajul idh la dalila 'ala at-tafriq. Perempuan dalam hal itu sama dengan laki-laki di mana la dalila 'ala at-tafriq. Baik. Tidak ada dalil dalam hal at-tafriq, perbedaan tersebut. Baik, mungkin kita coba lihat yang kemarin, yang semalam. Sebelum kita berpindah kepada pembahasan berikutnya, yaitu hamlu al-janazah, memikul atau membawa jenazah, sedikit kita terangkan. Baik, telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya tentang memandikan jenazah, ghusl mayyit atau al-janazah. Ada satu hal yang juga disebutkan oleh para ulama rahimahumullah, kemarin terlewat atau semalam terlewat. Sebagian ulama mengatakan bahwa mayyit tersebut di apa namanya ditekan perutnya, ya, atau di sedikit diposisikan agak duduk, ya, dengan tujuan ketika ada apa dalam perutnya yang najis keluar, mungkin keluarkan, ya, bila itu memang ada, ya. Namun ini adalah ijtihad para ulama, dalam arti dalam hadis Nabi tidak disebutkan, ya. Dalam hadis Nabi tidak disebutkan hal itu. Ini hanya ijtihad para ulama, dan pada keadaan tertentu di kitab-kitab disebutkan ketika kita perkirakan apa akan keluar najis dari perut jenazah, mungkin kita keluarkan sekaligus sebelum kita mandikan, ya, kita sedikit angkat apa namanya kepalanya atau pundaknya, kemudian ditekan perutnya, kemudian dibersihkan najisnya, baru ketika itu dimandikan, ya. Tapi kalau kita melihat ini jenazah sudah berapa lama di apa dia sakit, mungkin tak pernah makan makanan sama sekali, berarti kosong, ya, sehingga hal itu tidak diperlukan. Ala kulli hal, itu sesuai dengan keadaan kondisi, ya, bisa dilakukan, bisa pula tidak dilakukan, ya. Baik, di sini ini kain kafan, ya, sebelum kain kafan ini apa ini? Kapas. Kapas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini perlengkapan. Tapi artinya ini di luar tuntunan yang syar'i, ya. Dalam arti ini boleh dipakai, boleh tak dipakai ini, ya, hanya untuk mungkin kebersihan dan kesehatan. Ini minyak wangi, wangian, 1000 bunga. Ini apa ini? Kayu akar sintok untuk anu apa ukur, ya, semacam kemenyan itu. Ya, ini celak. Ini celak pengantin atau celak apa? Ya, artinya ini celak nggak perlu, ya, ya. Dalam hadis yang ana tahu tidak ada hadis yang menganjurkan untuk mayat dicelak atau pengurusnya, ya. Al hayyu ahaqqu bihi, yang masih hidup lebih berhak ini. Ya, dalam kitab kita pun ana wallah alam ana membaca kitab Al-Minhaj karya Nawawi, enggak disebutkan pula bab ini memakaikan celak padanya, enggak disebutkan. Ini kapur barus, air mawar. Ini serbuk cendana. Serbuk cendana untuk kafan, ya, atau untuk apa ini? Ya, ditabur di kain kafan. Sabun. Baik, ini perlengkapan jenazah. Ini satu set lengkap pengurusan jenazah. Baik, berisi ini semuanya. Baik, saat kita memandikan jenazah yang kita perlukan, ya, ini kapur barus dicampur dengan air, ya, di akhir, ya, akhir air yang akan kita tuangkan di jasad atau tubuh jenazah itu. Kita campur dengan air kapur barus. Air mawar berarti ini bermaksud, ya, ini sebetulnya ziyadah, ya, tambahan ini. Air mawar ini tambahan, mungkin untuk menambah wangi, ya, sehingga boleh dipakai, boleh tak dipakai. Ini kafur sunnah. Air mawar ziyadah, tambahan. Boleh tambah, boleh pakai, boleh tak pakai. Sabun, nah, ini pengganti sidr, ya, karena mungkin sidr kita sulit mendapatkannya, maka boleh kita pakai sabun untuk membersihkan yang kotoran-kotoran yang ada di tubuh jenazah itu. Ini apa ini? Sarung tangan, kaos tangan, sarung tangan. Baik, yang afdol atau yang dianjurkan untuk kita pakai yang afdol, ya, kalau bisa yang dengan kain pula, ya, yang kain. Artinya nanti untuk menggosok apa namanya kulitnya. Baik, insya Allah juga ini sudah mencukupi, ya, insya Allah sudah mencukupi. Pada pertemuan yang lalu kita telah sebutkan bahwa diusahakan terutama di bagian aurat kita tak menyentuh auratnya dengan kulit kita, tangan kita, tapi kita memakai khirqah. Khirqah itu, ya, kain, ya, potongan kain, atau sekarang ada sarung tangan tapi dari kain. Nah, itu yang kita pakai, ya, itu lebih afdol. Taib. Nah, kemudian insyaallah sudah paham ini bab ghusl memandikan, sudah, ya. Jadi satu kali kita siram jenazah tersebut sampai rata dari ujung kepala sampai ujung kaki satu kali, kemudian kita sabun, ya, atau kita kalau memakai daun bidara kita gosokkan, selesai. Kemudian yang kedua kali kita siram lagi, ya. Kemudian yang ketiga, apabila itu sudah terakhir, maka kita campur dengan apa, kapur barus, ya. Jangan lupa juga kita ingatkan bahwa aurat tetap tertutup, sehingga misal ini kain yang menutupi aurat, ya, kita gosok dari bawah, ya, ya. Iya, iya. Yang paling penting kemaluannya, ya, dalam arti yang paling kita jaga. Namun diutamakan pula antara pusar dan lutut juga dengan kaos tangan tadi, sarung tangan. Ya. Begitu pula wanita atau perempuan, kita sebutkan kemarin atau semalam, ya, untuk perempuan, ya, lebih area atau wilayah auratnya lebih luas, ya, dia hanya boleh terbuka pada lengan, untuk tangan lengan ke bawah sampai ujung tangan, kaki, betis atau pertengahan betis sampai ke bawah ujung kaki, bagian atas, yakni tempat kalung, ke atas, ya, kalung, ya, sama, ya, ke atas. Nah, selebihnya kita tutup, lalu kita gosok pun dengan menggunakan sarung tangan. Ya. Baik. Kemudian kafan. Untuk kafan, sebagian ulama juga mengatakan ini yang paling penting adalah ini kain kafan, ya. Kain kafan. Ini berapa lapis ini? Coba di sini. Ya itu tambah lagi sedikit. Tutup ya. Kemudian setelah itu apa? Ya tiga ya. Tutupnya satu lagi. Tiga lembar kan? Ya, sama, sudah cukup seperti itu. Ya. Ya. Ya. Boleh. Ya. Atau tiga aja di apa? Dilipat tiga. Tiga. Ya, ini kafan ya, bab kafan. Syekh bin Utsaimin rahimahullah mengatakan pertama dalam hadis Nabi SAW dikafankan dengan salatatu athwab, tiga lembar kain. Ini berapa ini? Tiga. Baik. Biyudin sahuliyah, biyud warna putih. Kemudian udrija fihi idraja. Mana udrija fihi idrajan? Yani dilipat ya. Luffa, yani lafaif, dilipat sehingga jenazah itu terbungkus oleh kain kafan itu. Syekh bin Utsaimin juga menyebutkan dalam Asy-Syarh Al-Mumti', menerangkan ucapan syarih, thumma tubsat ba'dhuha fawqa ba'dhin, ay tumaddul ula 'ala al-ardi thumma tsaniyah thumma tsalitsah. Semacam ini di apa? Hamparkan satu, ditambah satu lagi, tambah satu lagi, tiga. Ya. Ya, sekali lagi. Ya, semuanya boleh sebetulnya. Yang penting menutupi. Namun sebagian ulama dalam fikih, kitab fikih Syafi'i mengatakan satu kali dulu, kemudian tambah satu kali, tambah satu lagi. Ya. Ya. Mau dicoba? Ah, nah ini kapas. Sebelum itu kapas. Ya. Sebelum itu, ya kita terang ini sekali ya sekarang. Apa ini? Ini ada apa ini? Kayu, ya, kayu apa ini? Kayu akar, sintok, sintok, ya. Dia berfungsi untuk apa? Wewangian kain kafan. Disunahkan diberi wewangian kalau di Arab sana bukhur ya, di bukhur. Ya, yes. Sudah, nanti sebentar. Ya, yeah, bukhur. Ulama mengatakan Syekh bin Utsaimin menjelaskan lebih bagus ya. Kain kafan sedikit dibasahi kemudian diasap dengan ini. Ya. Yeah. Ini afdal tapi enggak wajib ini ya. Ini bab afdal saja. Dengan itu wewangian ini akan lebih kuat meresap ya. Namun ini hanya afdal saja. Ini bukan hal yang mesti ya. Seandainya hanya langsung ditutup selesai, sudah selesai, enggak ada masalah. Kemudian ini apa? Serbuk ini ditabur antara sela-sela kain ya. Ini pun ya sifatnya hanya untuk satu tujuan sama, yaitu wangen. Seandainya hanya dengan bukhur, dengan semacam tadi diasapi, sudah cukup itu. Atau misalnya kita dengan minyak wangi, itu pun sudah cukup. Intinya adalah pewangian bagi atau pada kain kafan tersebut. Ya. Jadi ini boleh dipakai, boleh tak dipakai ini. Ini pun sama ya, sama semuanya sama tujuannya sama satu. Selanjutnya kapas ya. Kapas ini ulama menyebutkan diletakkan di tempat-tempat yang mungkin akan keluar cairan, ya mungkin hidung, mungkin afwan dubur, mungkin telinga, ya lubang-lubang. Namun itu pun tidak wajib, ya. Ini hanya ijtihad ulama. Kalau seandainya jenazah itu aman dari hal-hal yang mengalir tadi, sudah cukup langsung tutup, nggak ada masalah, ya. Nggak perlu yang lain, ya. Sehingga boleh dipakai, boleh tak dipakai. Begitu pula hal yang lain, sebagian ulama pun menyebutkan dibuatkan sebagian kain ini dipakai jadi semacam tuban, kalau bahasa Arabnya apa Ustaz Sahiri? Tuban. Salah dalam itu. Sebagian menyebutkan itu di sebagian kitab, ya. Namun itu pun tidak ada dalam hadis Nabi SAW. Boleh dilakukan kalau memang diperlukan. Kalaupun tak diperlukan langsung saja boleh. Itu yang pada dasarnya hanya cukup ditutup. Sebagian lagi untuk wanita disebutkan dipakai apa macam kerudung. Karena itu semua sebetulnya hanya ijtihadat ya sebagian ulama yang dalam hadis enggak disebut. Ada dalam hadis yang dhaif. Tapi hadis yang sahih ini hanya ini. Jadi yang wajib adalah hanya lembaran kain ini saja. Satu yang wajib. Satu lembar sudah menutupi cukup. Ini dikatakan tadi katsif ya. Katsif itu tebal. Nah, ini sudah tak nampak kulit. Ini sudah cukup. Tebal tapi iya tebal. Kalau masih nampak kulit berarti tidak cukup. Ini yang wajib. Tiga sunnah. Tiga itu adalah sunnah. Apa lagi yang masih? Sudah. Cukup. Kapas sudah semua. Baik, berarti sekarang tinggal kita bungkus. Ya, fadal yang mau dibungkus. Apa? Tali. Tali tetap ada tali dan ya sudah dipotong. Enggak dipotong apa nanti aja. Atau dipotong boleh mau dipotong. Nanti enggak bisa nafas lagi. Untuk tali. Baik. Ya boleh buat tiga dulu tak apa. Kapas nggak mesti, ini nggak pakai pun boleh. Ini hanya untuk ini kebiasaan masyarakat macam itu. Boleh iya boleh. Ini untuk menambah tebal. Okay. Cukup tiga dulu. Nanti kapas nggak mesti. Ya boleh saja. Ya. tadi yang anda katakan kalau diperlukan pada lubang-lubang itu. Sebetulnya ini khawatir kita berlebihan ya. Nanti kita insya Allah kita jelaskan. Ya kita sebutkan nanti. Biar selesai dulu. Baik, cukup. Cukup. Sudah. Sebentar. Tadi kita katakan bahwa ulama menyebutkan kapas itu pada dasarnya diletakkan di mana? Di baina ilyatai atau apa? Yani tempat-tempat yang berlubang ya. Nah, ini kan berarti semacam lapisan baru ini. Ya. Menjadi empat. Ya. Empat lapis sehingga khawatir ini termasuk berlebih-lebihan ya. Termasuk berlebih-lebihan. Ini berapa harganya satu kain kapas ini? Ya sekali. Kalau beli sendiri berapa? Murah. Iya. Iya. Tapi kalau artinya memang antum di masyarakat ya. Masyarakat kalau umum perlu ya mungkin jangan berlebih-lebihan. Satu aja dibuat tipis ya. Khawatir israf nanti. Ya. Atau diletakkan misal di bagian apa? Belakang punggung mungkin atau dekat sini kepala untuk khawatir telinga nanti kan. Diletakkan di tempat-tempat itu saja. Ya. Baik, berarti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang boleh. Bismillah. Ya, satu-satu dulu. Satu. Tangan subhanallah tangan seperti itu ya. Wallah alam bab sedekap ini ya, ana insyaallah kita melihat lagi di kitab-kitab bab sedekap. Kalau di kitab-kitab ana belum mendapatkan sedekap. Satu hari pernah dengar enggak mendapatkan sedekap. Kalau di Saudi pun tanpa sedekap ya, cuma mungkin Indonesia Malaysia sedekap sama iya betul. Sama saja. Nah, ini tidak cukup. Tidak cukup ya? Ya mungkin kalau tidak cukup. Iya, iya karena ini kurang lebar ini, kainnya kurang lebar ini. Iya. Ya boleh dia, sebentar nanti ini dulu. Ya, tapi tambah satu lagi. Iya. Iya. Iya, di Hah? Ya sudah nanti kasih nanti betulan nanti. Aslinya tutup, ya. Ya, aslinya tutup. Baik, sekarang bab tali ya, tali. Syekh bin Utsaimin menyebutkan yuqadul lafaif. Ya. Diikat. Ya, wal hikmah min aqdiha li alla tantashir wa tatafarraq. Hikmahnya supaya tidak terbuka. Amma binisbati li adadil aqd fayuf'alu ma yuhtaju ilaih. Adapun jumlah tali sesuai dengan keperluannya. Ya, tak ada jumlah tertentu. Ya, kalau kita di Indonesia mungkin harus 7. Ya, sama hari ini 7. Wa minal ma'lum anna aqall ma yuhtaju ilaihi huwa aqdatan atau uqdatan indar ra's wa indar rijlain. Paling tidaknya yang sangat diperlukan adalah 2, yaitu di bagian kepala dan kaki. Wa qad yuhtaju ila uqdatain aw thalat fil wasat. Mungkin juga diperlukan di tengah, ya, 2 atau 3. Amma annahu la budda an takun sab' fa hadha la a'lamu lahu asla. Adapun dikatakan mesti 7, saya tidak mengetahui ada dalilnya menurut Syekh Utsaimin. Jadi memang ada kitab yang menyebutkan 7, Syekh pun menyebutkan begitu, tapi tidak ada dalil. Sehingga tali itu sesuai dengan yang diperlukan, boleh 7, boleh kurang, boleh lebih. Ya. Baik, mungkin cukup ya. Ya, cukup. Itu sudah cukup dalam mengkafani mayit. Ini masalah tadi, problem ketika kain kurang lebar ya. Allah alam apa macam apa di sini dilakukan? Mungkin ya di sini sebagian agak sini ya. Ya. Mungkin sehingga satu menutup sini, satu menutupnya lebih ke sini, satu ke sini. Ya. Coba kita coba. Ya, apa? Cukup 2 juga. Apa? Kalau lebar 2 pun sudah cukup pada kain itu tebal. Nah, kalau jadi 2 lah cukup. Tapi jadi 1 lah. Tetap 3 kain. Ya, ya. Sama saja, tak ada masalah. Tapi sudah, buka lagi. Sudah, tapi tetap tutup pakai kain ya, nggak boleh terbuka seperti itu. Tutup kain. Kan Nabi kita sebutkan di awal, tasjiatul mayyit. Mayit sekalipun belum dikafani tetap ditutup. Setelah dikafani pun tertutup muka. Makanya Abu Bakar ketika datang kepada Nabi, beliau membuka mukanya, wajahnya, kemudian beliau cium. Setelah itu beliau tutup kembali. Jadi jangan terbuka semacam itu. Tertutup. Ya. Ya. Baik, sudah cukup. Nah, coba kita coba apa? Ya. Coba kita coba. Kita silang dulu. Kapas semua. Satu saja. Ya, kalau semacam tadi ada tiga, ini sudah seluas kainnya. Jadi khawatir nanti termasuk menambah kain. Ini juga kapas juga. Ya. Kapas itu yang pertama kain dua di bawah diperbolehkan. Nah, jangan ya. Ya, karena dia kapas pun nanti mungkin ketika menutupi nggak menutupi semua ya. Sudah kain tiga sudah. Kapas semacam tadi daerah apa tempat-tempat tertentu saja. Coba, Fadl. Satu dulu. Wah, ini pun satu pun enggak. Ganti soda. Ini sudah ukuran harus tambah lagi ini. Karena satu pun. Saud. Ini sudah melebihi batas. Sudah gitu, insya Allah sudah cukup. Ini nggak tersingkap ya? Hah? Perutnya nggak tersingkap ini? Tidak. Tadi mungkin sembuh ya. Oke. Ya semacam itulah. Nisa, apa? Nisa pun tiga sama. Ya. Talinya kurang panjang, tali rapi. Kurang panjang ya talinya. Ya sudah. Iya boleh. Boleh. Tali tak ada jumlah tertentu ya. Kabur barus. Wangian boleh. Oh. Oh. Wangian. Ya, boleh. Insyaallah. Ya. Baik. Untuk jumlah tali boleh 7, boleh kurang, boleh lebih, tapi tidak mesti 7 ya. Syaikh Utsaimin mengatakan tidak mesti 7, sesuai yang diperlukan. Ya. Ya. Ya. Tentu. Ya. Iya. Kalau di sana, ya, daerah tertentu saja. Sudah cukup, sudah. Ya. Yang pasal mandi itu Ustaz, kan 3 kali sekurang-kurangnya 3 kali mandi kan. Ya. Maknanya 3 kali mandi wajib ah maknanya. Ya, seluruh tubuh ya. Seluruh, lepas tu seluruh lagi sekurang-kurangnya ya. Lah, 3 ya. Kali yang wajib sekali. Ya. Yang apa? Wajib memang 3 lah. Kali ya. Memang 3. Yang last air campur kapur. Ya. dibuat baju. Tubuh akan tetap terlihat kan. Tapi makanya untuk perempuan setelah dikafani ditutup, nanti ketika dibawa di keranda pun ditutup ya, supaya tidak terlihat tubuhnya. Kita apa, Aiman? Istirahat dulu. Ya, kita istirahat dulu ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan.